Maria, sampai hati adik kadenai, mengadenai adik aku. Maria, semoga mahatma. Dulu adik berjanji, ndak kabar pisah lagi. Terima kasih. Yeah.